Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina nuri qulubina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul Hajj ila Angal. Wayam bagi lahu an yastakthira jiddan minat tawafi bil bait wa minas salati indahu. Di antara yang disunnahkan ketika haji adalah memperbanyak sekali tanpa ada batasnya untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah. Wa minas salati indahu, dan daripada melaksanakan salat di sekitar Ka'bah. Faqad warada, karena telah datang hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man tawafa usbu'an kana lahu ka'idli raqabah. Bahwasanya siapa yang bertawaf di Ka'bah selama seminggu, setiap hari pernah melaksanakan tawaf walaupun sekali, maka pahalanya sama seperti memerdekakan seorang budak. Ayyatiku hali wajillahi ta'ala. Wa warada anna ta'ifa bil baiti la yarfa' qadamahu fi tawafihi wa la yad'aha illa muhiyat anhu sayyi'atun aw kutibat lahu hasanatun aw rufi'at lahu darajah. Dan telah diriwayatkan juga bahwasanya orang yang melaksanakan tawaf di Ka'bah, orang itu tidak mengangkat kakinya ketika tawaf dan tidak meletakkan atau memijakkan kakinya kecuali pasti dosa-dosanya itu diampunkan oleh Allah Ta'ala dan dituliskan setiap langkahnya satu kebaikan dan diangkat derajatnya satu derajat setiap kali langkahnya. Wa warada aidan, dan datang juga hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha tanzilu fi kulli yawmin 'alal baiti 20 wa mi'atun wa mi'ata rahmah. Bahwasanya setiap hari Allah menurunkan rahmat sebanyak 120 rahmat. Situna minha li ta'ifin. 60 rahmat dari 120 itu dihususkan kepada orang yang melaksanakan tawaf. Wa arba'una lil musallina indal bait, dan 40 rahmah bagi mereka yang salat di sekitar Ka'bah. Wa isruna linadirina ilaih, dan 20 rahmah bagi orang yang melihat ke Ka'bah. Wal yuksir fi tawafi min tilawatil Quran, dan hendaknya memperbanyak di dalam tawafnya itu dari membaca Al-Quran. Wa minal azkari wal adiyah, dan memperbanyak zikir serta doa. Wa khususan minha al-warid fi tawaf, lebih-lebih membaca doa yang datang dari Nabi khusus ketika tawaf. Wal yuksir min istilamil hajaril aswad al-mubarak, dan hendaknya memperbanyak daripada mencium hajar aswad yang penuh dengan keberkahan. Fa innahu yaminullahi fil ardi yusafihu biha ibadahu. Karena perumpamaan hajar aswad itu diumpamakan seperti tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berselaman dengan hamba-hambanya dengan perantara hajar aswad itu. Perumpamaannya seperti itu. Wa minas salati fil hijr, dan daripada salat, melaksanakan salat, memperbanyak melaksanakan salat di Hijr Ismail. Fa innahu minal baiti, karena itu termasuk di dalam rumah atau di dalam Ka'bah. Tarakathu Quraisyun lamma banathu fil jahiliyah hina qasrat bihim annafaqa minal halal, yang ditinggalkan, tidak diteruskan bangunannya oleh orang Quraisy karena mereka sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan bangunannya karena dikarenakan mereka sudah tidak mendapatkan lagi harta yang halal. Jadi kita masih di dalam cara-cara melaksanakan ibadah haji sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, khudu manasikakum anni, hendaklah kalian ambil manasik kalian itu dengan bercontoh kepada apa yang aku lakukan. Maka hal-hal yang disunahkan yang disebutkan tadi itu adalah sesuatu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Ka'bah yang ada sekarang ini merupakan sebuah fenomena alam, di mana subhanallah ujung tengah-tengah dari bumi semuanya itu adalah Ka'bah. Kalau kita melihat daripada ilmu antropologi itu subhanallah, Ka'bah itu berada di persis titik tengah bumi. Dan subhanallah, Ka'bah itu bersambung, kalau seumpama dia melayang ke atas, maka akan bersambung dan bertatapan dengan Masjid Baitul Ma'mur yang ada di langit yang ketujuh, yang diriwayatkan bahwasanya setiap hari Allah SWT menciptakan malaikat sebanyak 20 ribu malaikat di Masjid Baitul Ma'mur. Di antara mereka dia melaksanakan rukuk dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. Di antara mereka dia melaksanakan sujud dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. Di antara mereka ada yang melaksanakan qiyam dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. Tapi subhanallah, kata Nabi Muhammad SAW, setelah apa yang mereka laksanakan sedemikian rupa itu ibadahnya, tidak mungkin manusia dapat melaksanakannya. Mereka semua berkata kepada Allah Ta'ala, gal subhanaka ya Rabb ma'abadnaka hagga ibadatik, maha suci bagi engkau wahai Tuhanku, sungguh kami tidak bisa melaksanakan sebaik-baik ibadah kepadamu. Padahal tidak ada kurangnya. Dari mulai ciptakan rukuk, ya rukuk terus sampai hari kiamat. Sujud-sujud terus sampai hari kiamat. Tapi subhanallah mereka mengatakan masih kurang. Jadi kalau dibandingkan dengan ibadah kita, berarti bisa jadi ibadah kita itu sangat-sangat jauh daripada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat mengatakan ini adalah ibadah yang kami tidak bisa melaksanakannya sesuai dengan kesempurnaan yang kau inginkan, gitu. Berarti kesempurnaan yang diinginkan di sini maksudnya bukan kesempurnaan menurut kita, kesempurnaan menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka di sini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat, kalau tidak kita dapatkan langsung daripada Nabi kita Muhammad SAW, maka akan menjadi sia-sia. Sebagaimana lihat malaikat, ada di antara mereka diperintahkan untuk rukuk, rukuk terus sampai hari kiamat, sujud, sujud terus sampai hari kiamat. Kenapa mereka sujud terus? Karena perintah Allah. Nah, sehingga begitu pula kita, solat sebuah ibadah, solat sebuah syariat. Begitu pula syariat-syariat yang lainnya, kalau tidak sesuai dengan yang diprosedurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, regulasi yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW seputar syariat yang kita laksanakan, maka akan kita dapatkan ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kenapa sekarang ini kok tidak semacam orang-orang dahulu? Mereka itu banyak di antara mereka yang mengatakan, aku merasakan di dalam solatku melebihi nikmatnya orang yang sedang berhubungan badan. Banyak di antara mereka yang ketika membaca Al-Quran menikmatinya seperti menikmati air gula, sampai-sampai benar-benar ketika air liurnya itu menetes diambil oleh muridnya, manis, lebih manis daripada gula, seperti yang terjadi kepada Al-Habib Muhammad Jamalul Lail, datuknya para habaib dari bangsa Baharun, Al-Junaid, bangsa bin Sahil, bangsa Syatiri dan sebagainya. Jadi sampai-sampai dia itu membaca Quran itu tidak merasa kalau subuh sudah datang tiba waktunya, bahkan keluar waktu dari sholat subuh karena apa? Sudah diterpa dengan panasnya matahari dari saking nikmatnya baca Quran. Jadi setiap malam itu khatam sampai sekali dua kali khatamnya, bukan satu juz dua juz, itu beliau. Kenapa demikian? Karena ibadah syariat yang dilaksanakan oleh mereka itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang kenapa? Yang namanya keberkahan diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang namanya musibah bencana banyak tersebar di mana-mana. Itu semua karena tidak lepas daripada kita ya, tidak mau menggali syariat yang kita laksanakan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ya'ti alaikum zamanun tafirruna minal ulama kama yafirrul ghanamu anil dhibbi. Nanti bakal datang suatu zaman kepada kalian di mana kalian semua itu akan berlarian daripada para ulama. Enggak suka dengan ulama itu enggak suka. Ah, buktinya ya sekarang ini gitu. Jadi kalau ada majelis taklim sama ada majelis dangdutan, nah itu sangat berbeda. Antusias masyarakat itu sangat berbeda. Kalau majelis taklim dijauhi. Ngapain kita hadir majelis taklim, nanti tahu yang enggak tahu jadi tahu. Akhirnya yang biasa kita lakukan jadi enggak boleh. Nah, itu. Nah, itu katanya Ibn Mas'ud, sahabat Ibn Mas'ud, orang yang menghindari majelis taklim dengan maksud demikian berarti dia telah berpaling dari Allah Ta'ala secara gaulan wa amalan. Jadi dua dosanya. Yang pertama enggak mau majelis zikir, yang kedua karena dia itu tidak mau melaksanakan segala syariat dengan ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah terjadi semacam ini, apa yang terjadi? Jadi kalau kita pikir-pikir, kalau kita pelajari di dalam hadis Nabi SAW, semuanya itu sudah diajarkan, semuanya sudah diwanti-wantikan, semuanya sudah diwasiatkan, semuanya sudah diterangkan, sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, taraktukum alal mahajjatil baydha layaliha kanahariha. Aku telah meninggalkan kalian nanti dalam keadaan sudah sejelas-jelasnya, mendetail masalah yang rumit dalam agama ini. Semuanya sudah aku jelaskan. Malam harinya diperumpamakan, malam harinya sama seperti siangnya. Jadi tidak ada yang samar, semuanya terbuka, semuanya nyata. Baik yang berkaitan dengan syariat, pasti. Ataupun berkaitan dengan yang akan membahayakan kita, maupun yang akan memberikan kita manfaat, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Beliau satu-satunya Nabi yang paling menginginkan. Beliau adalah makhluk yang paling berangan-angan untuk umatnya supaya mereka tidak ada satupun di antara mereka yang ketinggalan masuk surga semuanya. Nah, tapi kitanya enggak mau. Nah, makanya di antara yang disebutkan Nabi SAW, hati-hati, jangan termasuk kalian golongan yang tidak mau dengan ulama. Ulama itu bagaimanapun juga keadaannya, baik yang ikut politik maupun yang begini, yang begitu dan sebagainya, selama dia itu sebagai seorang ulama, ikuti. Asalkan ajarannya sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah kita itu menjauh daripada para ulama, di saat itulah akan terjadi tiga hal kata Nabi Muhammad. Mari kita lihat sama-sama apa sudah terjadi yang demikian itu di antara masyarakat kita, supaya kita benar-benar tahu apa yang disabdakan Nabi Muhammad pasti nyata, pasti terbukti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Yarfa'illahul barakata fi amwalihim. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan di dalam harta mereka. Sekarang nyata. Kita masih ingat guru kita bersama Al-Habib Hussein As-Segaf, ayahanda Habib Ahmad bin Hussein As-Segaf. Kita masih ingat dulu setiap pagi kita membaca kitab Ihya Ulumuddin kepada beliau. Setiap jam 8 pagi selesai acara baca ihya, beliau mandi, sholat duha, berangkat ke toko. Jam 11 sebelum datang waktunya sholat duhur, selesai, dia kembali ke rumahnya. Asar gak buka lagi, maghrib gak buka lagi, habis isya gak buka lagi. Tapi barokah, anak-anaknya semua punya rumah. Bahkan ketika beliau meninggal masih menumpulkan banyak harta yang ditinggalkan oleh beliau. Sedangkan bandingkan dengan sekarang ini, banyak orang yang buka toko dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, kadang-kadang jam 10 malam, rumahnya masih ngontrak. Banyak itu terjadi, bukan di Jakarta saja, di tempat macet, di sini juga banyak yang semacam itu. Keberkahan gak ada, bunyinya aja 1 juta. 1 juta dibawa makan di tempat rumah makan Cianjur, ya untuk 10 orang ya gak cukup itu. cepat habisnya, enggak terasa. Jadi bunyinya aja seperti sangat sangat hebah gitu, tapi enggak ada artinya. Makanya kan direncanakan oleh pemerintah untuk kita kecilkan nilainya, tetap tapi dikecilkan bunyinya biar enggak terlalu gaduh gitu. 1 juta tapi ternyata cuma $100. 1 juta ini 100 bandingannya, kan jauh gitu. Nah, ini bisa merendahkan harga diri kita. Jangan salahkan uangnya, jangan salahkan pemerintahnya, tapi salahkan kita-kitanya. Karena kita sudah menjauh daripada para ulama. Makanya kata Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi Saibul Maulid, beliau mengatakan begini. Kalau seumpama ada yang mengatakan itu loh, ada Nabi Muhammad, apakah kalian akan datang berlomba-lomba cepat-cepatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad? Maka pasti kita katakan, ya kami akan mencari, kami akan berlomba-lomba untuk yang lebih dahulu bertemu dengan Nabi Muhammad, yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Lalu apa bedanya Nabi Muhammad dengan mereka, para ulama? Jadi Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa ma kana Allah mu'adzibuhum wa anta fihim. Wa anta fihim itu masih tetap sampai sekarang berlaku. Wa anta fihim, anta itu yang dimasukkan di sini adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian para keluarga Nabi yang berpredikat sebagai para ulama tetap masih ada. Selama mereka masih ada, maka selama itu pula berarti yang namanya bencana tidak mungkin secara keseluruhan umat ini, tidak mungkin seperti yang terjadi kepada Nabi Nuh, tidak mungkin. Itu sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kenapa demikian? Beliau katakan, beliau berani mengatakan bahwasanya para ulama itu adalah pewaris Nabi, sama seperti yang dikatakan Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Iya, karena apa? Nabi sendiri yang mengatakan, man jalasa ulama faka'annama jalasani, wa man sawfaha aliman faka'annama sawfahani. Jadi barang siapa yang bersalaman dengan para ulama seperti bersalaman dengan aku. Barang siapa yang duduk bersama para ulama seakan-akan dia berduduk bersama aku. Wa man jalasani faqad jalasallah, wa man jalasallah kana jalisi yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk bersama Allah, maka dia akan menjadi teman dudukku kelak pada hari kiamat nanti. Jadi lihat bagaimana perumpamaan yang diumpamakan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi para ulama itu, kalau kita datang kepada para ulama, berarti kita mendatangi Nabi Muhammad SAW tanpa kita melihat. Kita harus husnudzon, karena sekarang memang banyak para ulama yang menjerumuskan dirinya di dalam kehancuran dirinya sendiri dengan masuk ke dalam partai, dengan masuk ke dalam hal-hal yang tidak terpuji, yang bertentangan dengan ilmunya. Tapi kita tidak usah menyalahkan mereka. Kita husnudzon dengan mengatakan mungkin mereka melakukan sesuatu karena ada suatu alasan yang kita tidak tahu entah. Itulah perintah agama kepada kita sebagai seorang yang menganut di dalam Islam ini secara zahir, walaupun sementara batin mereka itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Akibatnya, masalahnya. Makanya kenapa Al-Habibullah Haddad itu mengatakan, kalau seumpama beliau yang mengarang kitab ini Al-Habibullah Haddad, beliau mengatakan kalau kita mau selamat dari segala macam yang berkaitan dengan dosa manusia, maka hendaknya kita laksanakan prinsip satu ini. Apa itu? Semua haknya orang kita laksanakan, hak kita jangan minta kepada mereka, hak kita minta kepada Allah. Kenapa dikatakan sedemikian rupa oleh beliau? Dikatakan demikian karena apa? Yang memberikan sesungguhnya itu adalah Allah, bukan mereka. Kita yakin di depan kita itu ada Nabi, ada Nabi Khidir, ada rajanya wali. Kita yakin dengan perantaranya kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kita akan dapatkan. Tapi kalau semua di depan kita Nabi sekalipun, tapi kalau kita tidak yakin, kita tidak akan mendapatkan apapun juga daripada pemberiannya. Nah, oleh karena itu maka dikatakan oleh Al-Habib Ali Muhammad Habsyi dalam syairnya, in ya'tagidil mar'u wa laysa kama yadunnuhu lam yakhif fallahu mu'ti. Kalau seumpama ada seorang yang berprasangka kepada orang lain, ini adalah Nabi Khidir, ini adalah seorang wali, ini adalah seorang yang kasih Allah, ternyata bukan seperti yang diduganya, jangan khawatir, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya yang memberikan itu bukan wali itu, bukan nabi itu, tapi yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Oleh karenanya, sebaik-baik hadis qudsi yang menjadi bonus bagi umat Nabi Muhammad SAW dan menjadi sebab turunnya rahmat, bahkan sumber rahmat, adalah ana inda dhanni abdi bi falyadun bi masya. aku ini tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada aku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan memperlakukan kita dengan buruk. Semua tergantung kepada persangkaan kita. Oleh karenanya ini dikatakan sebagai hadis yang merupakan sebuah bonus untuk umat ini. Kenapa? Tergantung kepada kita. Alhamdulillah ada dalam kitab ini disebutkan, tidak ada yang lebih baik di dalam dunia ini melebihi daripada dua hal. Apa itu? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Husnudzon kepada Allah dan berprasangka baik kepada manusia. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Nah, tapi kita lihat sekarang tidak gitu loh. Kenapa kita melihat, oh ini kayaknya begini, ini ada tatunya, ini berarti orang fasik. Ini kayaknya begini, ini ulama su ini. Ini kumpul sama pejabat, ini ulama gitu. Jadi belum apa-apa sudah kita su'don duluan. Kita tidak berani untuk melawan setan yang selalu ada di sebelah kiri kita, yang dia itu sudah berjanji dan bersumpah kita tidak akan dibiarkannya untuk melaksanakan suatu amalan kebaikan, walaupun pahalanya sedikit tidak akan biarkan. Tapi kita tidak ingat kepada yang demikian itu, dibiarkan saja, terus diikuti saja. Suruh su'don, su'don. Disuruh begini, begini terus. Kapan kita akan selesai? Sampai kapan kita semacam itu gitu. Oleh karena itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah kita itu lari daripada para ulama, apa yang akan terjadi? Kata Nabi SAW, yansibullahu walian fajiran. Allah akan mengangkat untuk mereka para pejabat-pejabat yang bejat, yang jahat. Kita lihat sekarang ini di televisi, tanpa kita melihat kepada pribadi masing-masing. Ingat, kalau kita melihat mereka para koruptor, kalau kita melihat kepada mereka para penjahat-penjahat itu, kalau kita melihat kepada mereka para pelaku-pelaku amal-amal perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, ingatlah, sebagaimana itu terjadi pada mereka, kita pun juga bisa senasib seperti mereka. Jangan pernah merendahkan mereka pada saat itu, karena perumpamaan seseorang itu atau keputusan akhir seseorang itu bukan diputuskan pada saat itu, bukan di awalnya, bukan di tengahnya, tapi diputuskan di akhirnya. Ambil satu bukti, lihat bagaimana iblis 80 ribu tahun beribadah kepada Allah, tapi akhirnya terkutuk. Lihat bagaimana Barsesa, Baluar. Mereka itu adalah ahli-ahli ibadah yang makruh pun tidak pernah melakukannya, tapi akhirnya dirubah. Oleh karenanya itulah yang sangat menakutkan para ulama dan para aulia, yaitu firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan apapun yang kalian lakukan. Nah, ini masalahnya. Dan dikuatkan dengan hadis Nabi sebagai penafsir daripada ayat yang berbunyi tadi, yaitu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulu wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta la yakunu bainahu wa bainahu illa zira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulaha. Kata Nabi SAW, ada di antara kalian yang dia itu seumur hidupnya selalu berlaku dengan kelakuan yang baik, tidak pernah berbuat maksiat, bahkan sampai-sampai dari tempat dia berada ke surga itu cuma tinggal satu zero aja, satu hasta, tinggal nyemplung aja masuk surga gitu. Tapi ternyata di alam umul kitab, di lohil mahfud sudah dicatat ini bukan orang penghuni surga. Akhirnya pada akhir umurnya berubah dan dia melakukan suatu perbuatan yang buat murka Allah, akhirnya dia mati dalam keadaan seperti itu dan kemudian dimasukkan dalam neraka. Dan ada pula di antara kalian yang tidak berbuat di dalam kehidupannya kecuali keburukan demi keburukan, tidak ada sedikit pun kebajikan, bahkan antara dirinya dengan neraka itu tidak tersisa kecuali satu hasta saja, tinggal nyemplungnya aja masuk neraka gitu, dari saking banyaknya dosanya. Tapi fayasbiqu alaihi alkitab, di sana sudah ditentukan ini adalah penghuni surga. Akhirnya apa? Di akhir umurnya dia bertobat, di akhir umurnya dia beramal dengan amal kelakuan ahli surga, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Nah, ini yang sangat menakutkan. Jadi jangan pernah merendahkan orang, jangan pernah melihat orang itu pada saat itu, tapi lihatlah setiap orang itu pada akhirnya. Seperti kita sekarang, Kita sudah kehilangan salah satu jamaah kita yang sangat luar biasa, yang sangat saya hormati khususnya Al-Habib Abdullah Assegaf yang biasa hadir, biasanya duduk di sini, sekarang sudah enggak ada lagi. Ini sebuah peringatan bagi kita, tapi beruntung beliau sampai akhir umurnya masih tetap hadir majelis taklim. Dan juga semalam, tepatnya pada malam Jumat, kita sudah kehilangan lagi seorang alim, seorang ulama senior berkaliber dunia. Dia itu sama seperti sekarang ini sedang memberikan tausiah, mengajar pas malam Jumat antara maghrib sama isya. Yang hadir itu sekitar 41 orang sampai 70 orang. Akhirnya dibom. Dibom karena beliau ini adalah orang yang paling gencar melawan golongan-golongan salafi. Golongan-golongan yang tidak suka kepada maulid, tidak suka kepada tahlil dan sebagainya. Akhirnya dia itu pakai bom bunuh diri dan berdekatan dengan adanya Syekh Muhammad Al-Buti. Akhirnya beliau itu meninggal dunia, dan meninggal dunia bersama beliau 41 jamaah yang hadir situ. Nah, jadi kita kehilangan mereka semuanya. Mereka adalah yang terbaik, tapi yang pasti setelah sudah terjadi yang semacam ini, kita ambil hikmahnya. Sebagaimana Habib Abdullah Assegaf, Allahyarhamu, telah meninggalkan kita, kita juga akan meninggalkan mereka. Sebagaimana Syekh Muhammad Al-Buti, seorang alim, umurnya 84 tahun masih mengajar. 84 tahun masih mengajar. Tahun kemarin beliau berziarah ke Yaman, ke Hadramaut, dan masuk ke tempat kotanya para habaib di Tarim sana. Saya punya rekamannya ketika beliau itu berziarah ke Rubat Tarim, ke Darul Mustafa, ditemui oleh Habib Umar, Habib Salim Syatiri, dan yang lainnya. Sekarang sudah tidak ada. Nah, mari kita bacakan Fatihah untuk mereka berdua dan bagi korban yang meninggal. Semoga Allah menerima arwah mereka dan semoga kita mendapatkan barokahnya, sehingga kita sama-sama seperti mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah, termasuk yang diciptakan untuk surga, bukan diciptakan untuk neraka, na'udzubillah. Begitu pula para keluarga kita, para sahabat kita, para handai tolan kita, dan semua kaum muslimin di dunia ini, semoga semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-hadiniya wal-kuniyatin saliha wa'alamana wa'ala salam nuhdi sawabaha ila ruhil Habib Abdullah Assegaf wa'ala Syekh Muhammad Al-Buti wa man kutila ma'ahu ولهم الفاتحة. Sedangkan yang terakhir yang sangat kita takutkan sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW adalah yakhrujuna minad dunya bila iman. Mereka akan keluar daripada dunia, kalau sudah mereka itu lari daripada ulama, mereka akan keluar dari dunia dalam keadaan tidak beriman. Ini yang kita takutkan. Jadi berapa banyak pada sekarang ini, jangankan ya, jangankan para awamnya, saya pernah bertemu langsung, mendengarkan langsung, ada seorang yang biasa naik turun mimbar, bayangkan. Jadi fitnah ini luar biasa sekarang ini. Pada waktu itu kebetulan ini orang ada yang undang. Ketika mengundang, maka si alim ini matam begini, aku sekarang lain, jadi amplopnya tebalan dikit, dia bilang gitu. Terus dia bilang uang mukanya pun juga harus lain, dia bilang gitu. Mungkin karena ada saya pada saat itu, mungkin dia gak enak. Akhirnya dia bilang gini sama saya, Bib, sekarang ini yang penting itu semuanya uang, Bib. Ada uang semuanya jalan, dia bilang gitu. Bahkan ini kata-kata yang sangat-sangat kita memilukan hati kita. Orang seperti dia mengatakan demikian. Bahkan kata beliau ini, semoga Allah merahmatinya dan memberikan taubat kepadanya. Kalau seumpama ada orang datang kepadanya dan menawarkan uang 2M untuk masuk kerastan, dia akan masuk kerastan, katanya. Di depan kita. Jadi dengan mengatakan begitu sudah murtad, dia keluar dari Islam. Nah, ini seorang figur, seorang yang dipandang, seorang yang menyebarkan agama. Tapi jangan pernah kita sekalipun merendahkan dia, belum tentu. Seperti itu pula nasibnya di akhir umurnya. Dan belum tentu pula kita seperti semacam ini nanti di akhir umurnya juga seperti itu. Oleh karenanya yang paling penting sekarang ini, bagaimana caranya kita menjaga istiqomah ini? Caranya bagaimana? Ini yang banyak masyarakat tidak tahu. Caranya tidak ada lain kecuali satu. Kuncinya cuma satu. Kalau kita mau istiqomah sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, setiap syariat harus dilandasi dengan arahan serta ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dengan cara seperti itu kita akan meninggal dalam keadaan istiqamah. Tapi kalau tidak semacam itu, habis kita. Jadi sekarang ini kita berpacu, cepat-cepatan, banyak-banyakan. Kenapa demikian? Bayangkan Pak, kita semua sepakat kan bahwasanya setiap orang, baik kita, anak kita, istri kita, semua orang belajarnya itu daripada apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca. Bayangkan para hadirin, kita hadir majelis taklim semacam ini berapa lama? Paling 1 jam, setengah jam. Berapa lama? Seminggu berapa kali? Iya, kalau kita setiap habis maghrib kita hadir, alhamdulillah banyak para ustadz yang mengajar di sini. Tapi kalau enggak, kita enggak pernah mondok, kita enggak pernah nyantri, enggak ada basic agama dalam hati kita. Sementara kita selalu menggandrungi yang namanya fitnah yang terbesar di rumah kita, televisi itu. Itu televisi itu kalau di bahasa syariatkan, iblis menjelma gitu loh. Iblis menjelma. Itu kalau di bahasa syariatkan seperti itu gitu. Jadi enggak ada baiknya. Bahkan kalau kita melihat berapa banyak kita itu mendengar sendiri para ustadz-ustadznya itu memberikan fatwa-fatwa yang sangat-sangat bertolak belakangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Fatwa yang salah. Seorang ustadz, nah, karena memang ustadznya ustadz instan gitu loh. Jadi dulunya artis diangkat jadi ustadz, dulunya pelawak jadi ustadz, dulunya anggota DPR jadi ustadz. Nah, gimana mau? Kita belajarnya itu lama, itu yang namanya kitab itu. Kita nggak mungkin belajar fikih itu langsung kitab minhaj itu enggak. Kita nggak belajar minhaj kecuali setelah belajar fikih itu sampai 15 tahun namanya baru kita belajar kitab minhaj. Jadi satu hari saya waktu belajar pada Habib Zain, itu satu hari saya baca kitab itu sebanyak 11 kitab semuanya dalam fikih. Nah, itu pun kita masih nggak ada apa-apanya, jauh daripada harapan. Kok bisa-bisanya mereka itu sudah ditanya masalah fikih langsung menjawab. Wah, langsung enggak pakai dipikir-pikir lagi. Bahkan pernah di antara mereka yang diwawancarai oleh salah satu mereka, jadi dari salah satu stasiun itu, dia mengatakan apakah pernah ditanya kemudian tidak bisa menjawab? Apa katanya dia? Alhamdulillah selama ini tidak pernah. Itu kan luar biasa itu. Alim betul itu. Imam Malik ditanya 40 pertanyaan. 50 pertanyaan ditanya. 11 menjawab, 39 beliau mengatakan wallahu a'lam. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, yang dikatakan setiap malam pasti bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau akan mengucapkan hadis, beliau tidak mau mengucapkan di sembarang tempat, tidak. Mandi dulu, berpakaian yang rapi dulu, dibakar dupa dulu, duduk di atasnya tempat yang khusus, baru kemudian dia mengucapkan hadisnya satu persatu. Menghormat kepada Nabi, sepanjang dia hidup di Madinah, sepanjang itu pula tidak pernah memakai alas kaki, enggak pernah pakai sendal, enggak pernah tidur di atas ranjang. Kenapa? Menghormat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga seperti beliau ini pantas kalau seumpama setiap malam bermimpi Nabi Muhammad SAW. Orang yang semacam ini adalah yang dikatakan dalam Al-Quran, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Ini yang semacam ini. Tapi lihat bagaimana, ditanyakan 50 masalah yang dijawab cuma 11, sedangkan 39 dia mengatakan wallahu a'lam. Wah, orang sekarang masya Allah lebih pintar dari Imam Daril Hijrah gitu. Nah, itu ada lagi yang sangat-sangat menggelikan, dikatakan begini, Pak Ustadz, katanya ada yang telepon. Ini pas lebaran Dhul Hijjah kemarin. Gimana kalau seumpama kami ini ketinggalan, imamnya sudah dapat 1 rakaat. Kan rakaat pertama takbirnya 7, rakaat kedua takbirnya 5. Nah, kita dapat rakaat yang kedua, terus rakaat yang kedua gimana nanti? Saya kan harus nambah, katanya. Oh, ya rakaat kedua itu harus 7, katanya dia. Karena apa? Untuk ganti yang pertama. Kalau enggak sah sholatnya, enggak sah lagi. Dari mana gitu loh. Enggak ada satupun ulama yang mengatakan demikian kecuali ulama itu gitu loh. Nah, ini kan luar biasa ya sekarang ini. Jadi fitnah. Jadi apapun dari TV itu fitnah. Kecuali kalau bola, saya juga senang bola gitu. Ya enggak apa-apalah daripada lihatnya kayak begitu-begituan. Jadi enggak ada habis-habisnya sinetron itu, memang dipancing kita. Enggak cukup sekali terus. Dan subhanallah, sinetron yang bagus-bagus itu diletakkan di antara maghrib dan isya. Memang sudah program mereka gitu. Dan mereka itu berhasil. Sekarang ini iblis itu berada di tahta paling tinggi sekarang ini. Berhasil. Jadi bukan hanya siapa itu, Doraemon apa siapa yang berhasil. Nah, jadi ternyata mereka berhasil juga. Jadi berhasil terus sekarang ini. Nah, jadi inilah yang kita takutkan. Oleh karenanya kita ajak sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang begini, sekarang demikian, bagaimana kira-kira 5 tahun lagi? Bagaimana 10 tahun ke depan? Kalau kita tidak mengajak anak-anak kita, paksa, ayo hadir majelis taklim. Biasakan kamu hadir majelis taklim. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa. Kalau tidak, tambah jauh mereka. Kita tinggalkan anak-anak di rumah, sementara tidak membaca ratib, tidak membaca Al-Quran, bagaimana nanti kita akibatnya? Apalagi sekarang ini, Masya Allah, yang berkaitan dengan apa, dengan syariat itu, banyak di antara mereka yang melaksanakan syariat tapi tidak dilandasi oleh ilmunya Nabi Muhammad SAW, terutama yang berkaitan dengan rumah tangga. Hati-hati betul. Ini masalahnya sekarang ini, yang namanya perceraian itu banyak terjadi tanpa dirasa, tanpa disadari bahwasanya dia sudah salah, tapi karena hawa nafsunya, karena malu kepada orang dan sebagainya, maka dia itu enggan untuk mengakui bahwasanya dia sudah berbuat, dia sudah menceraikan, dia sudah mentalak dan sebagainya. Banyak. Ada saksinya, salah satu orang, dia datang kepada saya. Saksinya itu bukan cuma satu orang, beberapa orang. Di dalam agama pasti diterima itu kesaksiannya. Ini si suami ini sudah menceraikan dia dengan lafaz talak. Jadi berarti apa? Lafaz yang sudah sharih, bukan kinayah, enggak usah diniati lagi sudah. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku telak kamu, oh maaf, aku tadi lagi marah. Enggak ada, kalau sudah bicara, aku telak kamu, mau dalam keadaan serius, maupun dalam keadaan bergurau, jatuh. Kenapa? Itu adalah kalimat sharih. Sudah 3 kali, bahkan berkali-kali dia ucapkan itu. Tapi tetap satu rumah. Tetap satu rumah. Sehingga kita tegur. Supaya berpisah, harus ada muhalil dulu, baru kemudian kembali lagi. Dia tidak mau. Bahkan kemarin ini ada kejadian yang sangat aneh. Suaminya meninggal dunia karena kecelakaan motor. Kecelakaan motor. Baru 40 hari kematian suaminya itu, kawin lagi dia. Nah, kami datang. Loh, kamu ini kok kawin lagi? Gimana? Kan enggak boleh, harus menjalankan iddah dulu. 4 bulan 10 hari baru boleh kawin lagi. Apa kata dia jawabannya? Enteng saja jawabannya. Ya, Ustaz, gimana lagi daripada berzina gitu. Loh. Yang kamu lakukan itu lebih dari zina gitu. Daripada berzina katanya. Ya, masyaallah. Ini. Makanya pantas kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam hadisnya, "Lau falaulal haya'u fin nisa la'alujnal aswaq wa hunna aryanan." Kalau bukan karena rasa malu yang ada pada perempuan, niscaya para perempuan itu akan masuk pasar-pasar dalam keadaan telanjang mencari laki-laki. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi kita sangat kaget betul. Jadi dia bilang daripada berzina, Sat, ya gimana lagi? Kita kan punya syahwat, Sat. Baru 40 hari tinggal mati. Mungkin apa sengaja kali istrinya itu bikin dia itu cepat mati gitu, kecelakaan gitu. Nah, kok bisa 40 mati? Kan 40 hari itu masih berkabung-kabungnya seorang istri gitu. Nah, jadi pantas kalau seumpama ada tandingannya juga. Ini ada sesuatu yang aneh juga, di mana ada tetangga meninggal dunia nih. Semoga kita enggak seperti itu ya. Ada tetangga meninggal dunia, kebetulan yang meninggal dunia itu istrinya. Sudah dibacain tahlil, dibawa keluar rumah. Sampai keluar rumah dia teriak-teriak, tunggu. Dia bilang sudah selesai semua. Sudah dibacakan tahlil dan sebagainya, tapi kok suruh berhenti dulu gitu. Oh iya, saya masih lupa, ada wasiat belum dilaksanakan. Apa itu? Dia itu selalu berwasiat, jangan kamu kawin lagi sampai melangkahi mayatku. Saya belum melangkahi mayat dia, katanya. Ya, na'udzubillah, semoga tidak terjadi pada kita. Hanya kita minta pada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya tidak gampang-gampang mengucapkan yang semacam itu. Dan kita sebagai laki-laki harusnya melandasi segala macam syariatnya dengan dilandasi dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita melaksanakan syariat semuanya dalam keadaan benar, sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya. Al-Hadziniya wal-Kulniyatin Salihah. Wa'alamana wa salafuna salih al-Fatihah.